Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, yang pertama tentu saja kita berusaha mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu nikmat ilmu, nikmat berinteraksi dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diinginkan oleh para pencinta. Cita-cita pencinta itu bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan yang ia cintai, mendengarkan suaranya, dan kalimat-kalimat manis yang meluncur dari lisan kekasihnya tersebut. Lalu bagaimana dengan umat yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita punya waktu untuk mendengar arahan beliau? Sudahkah kita punya waktu untuk mendengar petuah beliau? Sudahkah kita punya waktu untuk mengkaji dan mendalami, mentadaburi apa yang beliau sampaikan? Kalau kita belum punya waktu untuk itu, atau dalam arti belum mau menyempatkan waktu, maka itu seperti orang yang ngaku mencintai sepak bola tapi gak pernah punya waktu untuk nonton bola. Itu seperti seseorang ibu yang mengaku mencintai anaknya tapi gak pernah punya waktu untuk mendengar cerita anaknya tersebut. Dan kita tahu apa kesimpulannya. Oleh karena itu, mengkaji itu atau mengikuti kajian, membahas kitab seperti Riyadhus Shalihin ini bukan hanya sekedar kewajiban, karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi lebih dalam dari itu, ini adalah pembuktian rasa cinta seseorang kepada Rasulnya, Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian orang mengatakan, kenapa sih gak datang ke kajian A, ke kajian B? Habisan ustadznya kurang menarik, atau penyampaiannya kurang menarik. Hadirin, penyampaian itu penting. Tapi saya ingin bertanya, apabila ada seseorang laki-laki yang sedang sakit parah, atau wanita yang sedang sakit parah, atau seorang anak yang sedang sakit parah, mungkinkah ayah, mungkinkah suaminya atau istrinya atau ayah ibunya tidak mau berkomunikasi dengan si sakit ini hanya karena habisan cara penyampaiannya kurang menarik? Ini lagi sakit parah. Emang menarik cara penyampaian seseorang ketika sakit parah? Enggak. Bisa jadi terbata-bata. Bisa jadi ada beberapa huruf tidak bisa diucapkan. Lalu si pasien mau bicara nih, sama kekasihnya atau sama istrinya, sama suaminya. Mungkinkah suami dan istrinya menolak cuma gara-gara cara penyampaiannya membosankan? Enggak. Semua kita sepakat. Kenapa? Karena walaupun cara komunikasi penting, ini sudah sangat personal. Ini tentang cinta. Maka seseorang akan berusaha untuk mendengarkan dengan seksama. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan, luangkanlah waktu untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini tentang cinta kepada beliau. Sebagaimana luangkan waktu untuk bersama Al-Quranul Karim, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini tentang masalah cinta, sangat-sangat personal. Dan bukan klaim yang bermain di sini, tapi pembuktian. Tapi pembuktian. Maka semoga kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk melakukan hal tersebut. Amin. Rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita sedang bersama bab an-nafaqah 'alal iyal, bab nafkah kepada iyal. Dan kita sudah membahas tiga ayat dari Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi ayah ia wajib memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya, wajib memberikan rizki dan pakaian secara ma'ruf. Lalu ini menunjukkan wajibnya memberikan nafkah, khususnya ketika istri kita sedang menyusui. Dan Allah juga, kita juga membahas surat At-Talaq ayat 7 yang membuat kita bisa bernafas lega, karena Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan barang siapa yang disempitkan hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, dan Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan nafkah. Dan ini memberikan pelajaran besar bahwa nafkah yang kita berikan kepada istri kita, keluarga kita, sebenarnya itu pemberian Allah juga. Illa ma'ataha, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada alasan kita untuk nahan-nahan dan gak memberikan uang, bukan punya kita tuh uang. Mimma atahullah, berikanlah dari apa yang Allah berikan kepada Anda. Itu kan punya Allah. Lalu apa hak kita nahan-nahan? Apa hak kita menahan-nahan? Atau kita lagi kesel sama istri kita, atau kita lagi kesel sama anak kita, lalu kita tahan? Enggak. Bos kita kasih uang, kata bos kita, tolong kasih si ayah. Dan pada hari itu kita lagi kesel sama si A, kira-kira kita tetap kasih apa enggak, hadirin? Hah? Kita kasih. Uang itu perintah dari bos. Dan itu juga bukan uang kita. Itu uang bos. Enggak ada urusan Anda enggak suka sama si A secara personal. Anda harus kasih. Lalu bagaimana dengan konsep ini? La yukallifullah وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ, barang siapa yang rezekinya Allah sempitkan, maka tetap berikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Lalu kita juga telah membahas wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kita sudah membahas surat Saba ayat 39, dan apapun yang kalian infakkan, kalian nafkah berikan, kalian berikan sebagai nafkah, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Jadi udah itu bukan uang kita, bukan milik kita. Tadi kita bahas dalam surat At-Talaq ayat 7. Lalu dalam surat Saba ini, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Jadi apa alasan kita tidak memberikan nafkah? Itu bukan uang kita, dan Allah ganti. Allah ganti. Itu tadi dalam dunia ini, bos kita ngasih, tolong kasih si A ya. Berapa bos? Ini nih. Ini tolong kasih si A. Tolong pastikan ini jumlahnya 20 juta. Tolong kasih si A hari ini. Kasih tuh. Oke, 20 juta kita kasih si A. Besoknya bos kita nanya, udah dikasih belum ke A? Udah bos. Kamu udah hitung 20 juta, siap. Sudah, alhamdulillah. Oke, ini 20 juta buat kamu. Kan bingung kita. Loh, ya ini saya ganti. Kok ganti bos? Itu kan duit bos. Enggak udah, saya kasih. Itu kalau kita aja bingung 7 keliling kalau itu diganti sama bos kita dengan angka yang sama. Sedangkan Allah ganti itu enggak dengan yang hal yang sama. Karena Allah katakan Allah ganti 700 kali lipat. Karena Allah katakan bahwa minimum itu 10 kali lipat. Sampai ila sabi'ati da'af, sampai 700 kali lipat. Lalu bisa lebih dari 700 kali lipat tergantung keikhlasan kita. Jadi apa alasannya kita tidak melakukan hal tersebut? Allah Ta'ala bisawab. Lalu kita jelaskan hadis Abu Hurairah tentang satu dinar yang kita berikan kepada keluarga kita itu ternyata lebih tinggi pahalanya dibanding memberikan fisabilillah, lalu memberikan kepada budak jika ada, lalu lebih besar daripada memberikan kepada fakir miskin. Dan ini adalah fakta yang seringkali dilupakan atau tidak diketahui oleh banyak kita. Ada banyak orang semangat memberikan kepada fakir miskin dan itu bagus, tapi dia gak memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Lalu hadis Tsauban bahwa sebaik-baik dinar yang diberikan ada tiga. Yang pertama kepada istri dan keluarga, lalu ke kendaraan untuk fisabilillah, lalu untuk orang-orang yang berada di fisabilillah. Jadi ini hal yang sangat mahal. Wallahu ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk hadis Ummu Salamah, kembali kita buka sesi diskusi tanya jawab karena pertanyaan banyak tentang masalah ini. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita gunakan sesi tanya jawab untuk sebagai sarana belajar kita pada bab ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Imam Nawawi, ulama, ustadz, dan tim kajian seluruh kaum muslimin mendapatkan rahmat Allah. Amin. Rabbal alamin. Ustadz mau tanya, bagaimana kalau suami berpenghasilan beda-beda tiap bulan karena wira swasta? Suami menyerahkan semuanya kepada istri. Nanti bila suami perlu, dia minta pada istri karena dia ingin istri yang mengelola keuangan rumah tangga dan bisnis. Bagaimana ustadz, apa diperbolehkan? Barakallahu fikum. Barakallahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, nggak ada, Kalau berbeda-beda maka nafkahnya berbeda-beda juga sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada suami kita pada bulan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun teknis sudah kita jelaskan bahwa ini dikembalikan kepada urf dan ridho sama ridho. Dan di antara urf yang berkembang pada hari ini adalah diserahkan ke istri. Oleh karena itu kalau istri ridho dan suami ridho, suami enggak terpaksa, istrinya ngancam enggak nih? Enggak kan. Kalau istrinya enggak ngancam dan satu, pokoknya harus sama aku ya. Harus sama aku, harus tahu gitu loh. Enggak, istri enggak harus tahu. Yang harus adalah haknya dikasih. Tapi kalau suami serahkan kepada istrinya biar istri yang mengelola dan dua-duanya ridho, aman segala macam, insyaallah enggak ada masalah. Dan kita tahu ini bab muamalah atau non ibadah mahdhah. Dan kaidah dalam pembahasan yang non ibadah mahdhah, ibadah mahdhah itu yang tidak terjangkau oleh akal. Misalnya sholat, puasa. Kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat itu kan mau pakai akal apapun tetap aja nggak terjangkau. Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa puasa hanya sampai maghrib? Kenapa? Kenapa tawaf tuh di Ka'bah? Kenapa nggak di Masjidil Aqsa dan lain sebagainya? Kenapa 7, kenapa gak 6,5, kenapa gak 8, 3/4 gitu loh. Itu ibadah mahdhah. Kenapa zakat 2,5%, kenapa gak 3 aja? Itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah kaidahnya al-asrufi al-ibadah al-hadhar atau tawqif. Hukum asal dalam bab ibadah adalah tidak diperbolehkan kecuali sampai ada dalil yang memerintahkan. Namun kalau dalam non ibadah seperti muamalat, interaksi, al-asr fil asya ibaha, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Selama ada dalil yang mengharamkan dan ketika di antara kaidahnya ketika tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya secara spesifik, maka maksudnya Allah dan Rasulnya menyerahkan kepada urf, kepada kultur kita dan ridho sama ridho. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya Pak Ustaz, keluarganya, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, terkait memberikan nafkah, yang dimaksud dengan memberikan nafkah kepada keluarga, apakah juga termasuk orang tua, saudara kandung, atau hanya istri dan anak-anaknya? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya dan semoga pertanyaan saya bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi saya. Dan yang mengikuti kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini akan kita bahas pada waktunya, bismillah. Apa yang dimaksud dengan keluarga ini akan dibahas di waktunya. Dan sebagai quote and quote bocoran, di antara pembahasan ulama adalah keluarga yang merupakan ahli waris. Itu sebagai clue sedikit dan kita perlu bahas utuh dalam bab ini. Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati meridai untuk mendapat kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala bagi Imam Nawawi, keluarga, ustaz, keluarga, tim kajian, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang menjawab saya. Wa iyyakum, begitu juga yang bertanya. Mohon maaf ustaz, izin bertanya, bagaimana istri menanggalkan haknya agar bisa lebih banyak nyumbang untuk janda dan yatim? Apakah suami jadi berdosa? Istri yang menginginkan hal tersebut sampai terkadang pakaian istri ada yang sudah bolong tapi masih enak dipakai. Kayak daster gitu ya. Bolong enak dipakai. Jazakallahu khairan barakallahu fikum wa ulu minkum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Hayakallahu ya Ustaz wa Ubayya. Yang pertama, kalau istri menanggalkan haknya maka tidak berdosa bagi suami. Kalau istri menanggalkan haknya, karena sekali lagi itu hak istri. Namun yang perlu diingatkan, kalau bisa jangan sampai bolong atau dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena perlu kita ingat. Dan ini nasihat para ulama. Dijelaskan oleh para ulama kita, salah satu PR kita dalam hidup itu, dalam dunia ilmu, itu kita sering melihat sesuatu hanya dari satu sisi, sehingga lupa sisi yang lain, bahkan banyak sisi yang lain. Jadi yang kita lupakan bukan satu sisi, tapi banyak sisi yang lain. Contoh, memberikan menanggalkan hak kita itu luar biasa, bahkan tanpa ada alasan gitu. Udah, kamu gak usah kasih nafkah pada saya, itu kan Masya Allah. Sama seperti orang punya hutang sama kita terus kita tanggalkan walaupun gak ada alasan, udah gak usah bayar hak saya. Apalagi niatnya mau kasih fakir miskin, mau kasih janda dan lain sebagainya membutuhkan, itu pahala besar. Namun yang perlu kita ingat, kita di sisi lain kita juga diperintahkan untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga rumah tangga kita. Dan salah satu tugas istri adalah menjaga dan menjauhkan suami dari maksiat. Dan oleh karena itu peran penampilan bagi istri itu sangat penting, apalagi dalam kondisi sekarang. Dan ini yang dilupakan banyak wanita. Mereka berpikir penampilan itu gak penting, apalagi sudah berumah tangga bertahun-tahun. Justru sebaliknya, ada banyak kasus perceraian itu alasannya karena penampilan istri. Ada banyak kasus perceraian ketika ditanya apa alasannya, penampilan istri. Jadi ini yang perlu kita camkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas, "Inna Allah yuhibbu an yara atharu ni'mati 'ala 'abdihi wa kama qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu mencintai, Allah itu suka apabila Allah melihat dampak dari nikmatnya pada diri hambanya. Dan salah satu bentuk menampakkan nikmat Allah adalah dengan penampilan. Sebagaimana praktek dari para sahabat, diantaranya Abu Ubaidah, yang sebagaimana sudah kita jelaskan. Lalu diantara juga hadis Muslim, atau poin yang berikutnya ya, tadi Allah tuh senang kita menunjukkan kenikmatannya. Jadi kalau Allah kasih rizki, ya tunjukkan diantaranya dengan penampilan kita yang baik. Itu Allah suka tuh, Allah mencintai itu. Adapun ketika kita dikasih rizki sama Allah terus penampilan kita bolong-bolong, itu perlu dievaluasi lagi. Lalu yang ketiga, kita pun juga sisi lain yang harus kita pertimbangkan adalah hadis Muslim. Ketika Nabi SAW berbicara tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar partikel terkecil. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika ada seorang dari kita, yuhibu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, bagaimana jika ada seorang di antara kita yang suka pakai baju bagus, pakaian bagus, dan pakai alas kaki, sepatu atau sendal yang bagus. Jadi outfitnya bagus gitu. Itu termasuk sombong gak ya Rasul? Karena di mata banyak pihak itu termasuk kesombongan. Nah, ingin di cross check nih, itu termasuk kesombongan sih kalau outfit kita bagus. Apa kata Nabi SAW? Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, al-jamil, yuhibbul jamal. Dan menyukai keindahan selama gak haram. Menyukai keindahan selama gak haram. Jadi Allah mencintai penampilan kita yang bagus. Baju bagus, sepatu bagus, sendal bagus. Dan kita tahu sesuatu yang bagus butuh ada harga, ada barang. Tapi niat kita bukan untuk narsis sama orang, niat kita bukan untuk pamer sama orang lain atau menarik attention buat ini, tapi niat kita ingin dicintai oleh Allah, itu aja. Makanya kan para ulama dulu itu benar-benar menjaga penampilan ketika mau ibadah lebih dibanding kalau mau ketemu orang. atau sama baiknya, bahkan lebih baik ketika sedang sendiri dengan Rabbul Alamin. Makanya kata Ibnu Umar ya, apa kata Ibnu Umar? Allahu ahaqqu an yutazayyana lah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita. Tapi kalau Anda berhias, berhiaslah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid, bawalah perhiasan kalian ke masjid. Bawalah atau gunakan penampilan yang bagus ketika mau beribadah gitu loh. Jangan yang bolong-bolong dan seterusnya. Padahal kita punya, kita dikasih rizki sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana kita mengamalkan konsep-konsep seperti ini? Kalau kita menanggalkan secara mutlak dan akhirnya konsepnya demikian. Kecuali kalau kita tanggalkan, kita ada hal lain atau memang udah bagus. Tapi kalau sampai bolong-bolong, khudu zinatakum inda kulli masjid. Gimana kita mengamalkan surat Al-A'raf ayat 31 ini? Ini ayat Quran. Sebagaimana membantu fakir miskin dan membantu janda yang membutuhkan, itu juga perintah Allah. Jadi ini perintah Allah dan perintah Allah. Hendaknya kita lakukan semuanya dengan segala keterbatasan kita. Jangan kita fokus ke satu sisi lalu lupa sisi yang lain. Allah Ta'ala misalnya. Dan buat suami, bersyukurlah jika kita punya istri seperti ini. Tapi tinggal diluruskan aja. Spiritnya kan udah bagus gitu loh. Tinggal dikasih data-data tambahan, dikasih ayat, dikasih hadis bahwa kita juga harus ngelihat dari sisi yang lain. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, Ustaz dan ulama-ulama Islam pada umumnya, amin rabbal alamin. Ya, semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, amin rabbal alamin. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana relevansinya mengenai keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga dengan kisah perlombaan Abu Bakar dan Umar saat berinfak di jalan Allah, di mana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya tanpa meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarganya. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tahu mereka adalah orang paling alim setelah Rasulullah SAW. Ulama sepakat, ulamanya ulama yang paling alim nomor satu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan yang kedua, mereka orang yang jauh dari kezoliman. Umat Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling jauh dari kezoliman adalah para sahabat. Dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Itu poin. Dan hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau ingin mengikuti Abu Bakar harus memperhatikan beberapa sisi. Dijelaskan sebagian para ulama, di antaranya adalah tawakalnya itu kuat. Abu Bakar tawakal luar biasa. Dan tawakal yang sejati itu dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sejati, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung pergi di pagi hari dengan kondisi perut lapar dan pulang di sore hari dengan kondisi perut kenyang. Dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling bertawakal dari seluruh wali Allah yang tawakalnya nomor satu. Ini ranking satu dan duanya. dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar kisah tentang Imam Syafi'i, kita sudah sangat berdecak kagum. Kita dengar kisah Imam Ahmad, kita sangat berdecak kagum. Kita dengar kisahnya Imam Nawawi, sangat berdecak kagum. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, ini ranking 1, ranking 2-nya. Gak mungkin mereka melalaikan keluarga. Dan itu tadi. Dan jangan lupa bahwa kehidupan di zaman mereka itu sangat atau jauh lebih simpel dan jauh lebih sederhana. Dan opsi mendapatkan rizki harian itu sangat banyak. Beda sama kita hari ini. Mayoritas kita rizkinya bulanan. Dulu rizki harian itu sangat gampangnya minta. Gitu loh. Itu enak. Jangankan dulu ya, di kampus aja itu kalau musim panas kita gak punya uang, itu tinggal ke kebun belakang makan korma, selesai masalah. Pagi korma, siang korma, malam korma, selesai. Kampus aja musim panas nih gitu loh, ada makanan, ke kebun belakang nih, kebun belakang mati korma, 3 selesai masalah. Siangnya korma lagi, malam korma. Apa gak bosan? Ya gak punya duit gimana? Ya gak ada bosan, gak bosan. Tapi bisa bertahan hidup itu loh. Hidup tuh simple. Kita nih sekarang hidup ribet gitu. Itu bukan zaman dulu. Ini di kampus itu. Ada kata teman-teman, gimana udah sarapan belum? Udah loh, katanya gak punya duit. Ya kan kebun belakang loh. Bukan korma, selesai masalah. Jadi makanya pentingnya memahami banyak. Makanya kan kalau dalam tesis atau dalam disertasi ilmiah, ketika peneliti membahas tentang tokoh atau tentang ulama atau apa, salah satu yang dibahas apa di awal itu tentang kondisi sosial pada saat mereka hidup. Kondisi politik pada saat mereka hidup, kondisi ekonomi pada saat mereka hidup, sehingga ketika dalam tesis dan disertasi itu menjelaskan tentang sikap mereka, manuver mereka, pendapat-pendapat mereka, lalu langkah mereka, kita tuh dapat kesimpulan yang utuh kenapa mereka demikian gitu. Kita mendapatkan kesimpulan yang utuh dan wisdomnya tuh dapat. Nah, banyak di antara kita itu ngelihat tuh hanya baca satu penggal dipahami dengan kondisi dia hari ini. Padahal kondisi bisa beda. Kondisi beda, enggak ada kontradiksi. Mereka adalah orang-orang yang sangat memberikan perhatian terhadap keluarga mereka. Lalu juga jangan lupa mereka mendidik keluarga mereka. Ada banyak orang main kasih uangnya ke ini tanpa menyisihkan ke istri dan anak-anak, dan istri anaknya gak pernah dididik sama dia, gak pernah diedukasi. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah sosok-sosok yang benar-benar ngejaga keluarga dari api neraka. Ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan cara menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah diajarkan agama dan dididik. Jadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum adalah sosok yang sangat perhatian sama keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga dan mendidik keluarga untuk berorientasi akhirat, untuk memberi, untuk ithar, memprioritaskan orang lain daripada diri kita dalam masalah dunia. Itu udah dididik bertahun-tahun. Maka ketika memberikan seluruh harta, enggak ada isu. Maka bahkan mereka senang. Dan bukan berarti Abu Bakar dan Umar menyia-nyiakan keluarganya juga, enggak. Gak ada Makanya kan hari ini aja sekali lagi upah harian tuh masih ada, Dirin, hari ini. Jadi kalau ada orang mau menginfakkan seluruh hartanya jam 7 pagi, insya Allah, atau jam habis sarapan, ya sarapan dulu gitu, habis sarapan dia infakkan seluruh hartanya, insya Allah siang masih bisa hidup. Walaupun opsi bidangnya terbatas, yang upah harian, tapi ya masih ada hari ini, masih bisa hidup kok. Jadi masih bisa kasih makan anaknya dan istri. Gak semua orang itu seperti kita yang misalnya penghasilnya bulanan. Ya kalau kita kasih seluruh harta kita hari ini, kita mikir kayak kita, aku gajian 15 hari lagi, gimana nih 15 hari hidup? Gitu loh. Gak semua orang demikian. Allah Ta'ala mungkin itu. Ada banyak pertanyaan tentang orang tua dan anak ke orang tua. Mungkin nanti kita akan bahas. Atau orang tua ke anak. Bismillah kita akan bahas. Jika Allah mudahkan. Tapi saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.